Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, semoga kita selalu berada dalam lindungannya, dalam bimbingannya, berada dalam petunjuknya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan dari kajian kitab Prinsip Dasar Islam ya, menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahihah, sampai pada halaman ke-47. Poin kedua ya, terkait dengan masalah asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik ya. Yang kedua, pada halaman 47 kita, karena kita baca buku, baca kitab ya, mari kita dengar bersama penulis Hafizahullah Ta'ala ya, Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau mengatakan tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah artinya mengesakan Allah melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal apabila hal itu disyariatkan olehnya. Perhatikan di sini, apa itu definisi tauhid uluhiyah? Mengesakan Allah melalui segala pekerjaan hamba. Ya, yaitu apa? Ulama menyebut ifradullah bi af'alil ibad. Ifradullah bi af'alil ibad. Mengesakan Allah dengan segala perbuatan hamba. Jadi segala perbuatan kita itu kita jadikan sebagai bentuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan apabila hal itu ya dengan cara itu bisa mendekatkan diri kepada Allah apabila disyariatkan. Apabila disyariatkan. Hal ini seperti definisi ibadah yang disampaikan Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Satu nama yang mencakup ya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, berarti diridhoi di sini disyariatkan. Ya, baik ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Jadi, semua kita ini tidak lepas dari pekerjaan, tidak lepas dari perbuatan, tidak lepas dari gerakan. Nah, gerakan itu ada gerakan hati, gerakan lisan, gerakan anggota badan. Itu semua bisa menjadi apa? Menjadi taqarrub, mendekatan diri pada Allah. Kapan? Jika disyariatkan. Ya, kita bersyukur dengan hati, gerakan hati. Namanya amalun qalbi. Amalun lisan, amalul jawari. Ya, kita dengan lisan, dengan berzikir, anggota badan dengan sholat dan sebagainya, jika disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan, dianggap disyariatkan, itu masuk kepada bid'ah. Oleh sebab itu, kalau orang beribadah kepada Allah itu tauhid, jika selain Allah, kepada selain Allah itu syirik. Jika beribadah kepada Allah dengan cara yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah sunnah, tauhid dan sunnah. Kalau tidak, maka itu bid'ah. Nah, ada perkara-perkara yang memang tidak diwajibkan, tidak disunnahkan, tidak haram, tidak makruh, alias mubah. Nah, apakah dengan mubah ini kita bisa bertakarrub pada Allah? Tidak bisa dengan zatnya. Saya mau ibadah dengan tidur, saya mau ibadah dengan makan. Sekarang ini makan itu hukumnya apa? Mubah. Apa kalau tidak makan kemudian dosa? Tidak. Ya, makan pilihan. Mau makan nasi goreng, mau makan nasi uduk, pilihan. Apa harus salah satunya? Tidak. Tidak ada dosa, mubah. Tapi perkara yang mubah ini bisa menjadi penghantar, wasilah. Untuk apa? Menyempurnakan yang wajib atau menyempurnakan yang sunnah. Ketika dijadikan wasilah untuk menyempurnakan yang wajib atau menyempurnakan yang sunnah, maka dia akan menjadi ibadah. Ya, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana punya hukum yang sama dengan tujuan. La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib jika tidak sempurna dilakukan kecuali dengannya, maka sesuatu itu jadi wajib. Ya, ke masjid tidak bisa sempurna kecuali jalan kaki jadi wajib. Ke masjidnya para jemaah, begitulah. Ya, kalau taklim pagi begini tidak minum kopi tidak sempurna. Taklim hukumnya kembali kepada kondisi masing-masing. Maka minum kopi hukumnya ya untuk menyempurnakan kewajiban, bisa wajib. Untuk menyempurnakan yang sunnah, bisa sunnah. Begitulah para jemaah. Sehingga apa? Pada hakikatnya gerakan-gerakan yang kita lakukan ini tidak ada yang sia-sia. Ya, ketika orang meninggalkan yang haram, kenapa tidak berzina? Tidak mut, ya tidak dapat pahala. Kenapa tidak berzina? Impoten apalagi. Enggak punya duit. Tapi ketika meninggalkan zina, karena itu haram, setiap meninggalkan zina dapat pahala. Ya, dan meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa taala bukan takut sama yang lain. Ini para jemaah, ya. Dengan demikian, segala sesuatu dari perbuatan kita ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai sebuah bentuk apa? Tauhid, mengesakan Allah. Ya, ini para jemaah. Jadi di sini beliau mendefinisikan tauhid uluhiyah artinya mengesakan Allah melalui segala pekerjaan hamba, perbuatan maksudnya di sini, perbuatan hamba. Ya, ifradullah bi'af'alil ibad. Ya, atau ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah. Itu definisi tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah, ifradullah bi'af'alihi, mengesakan Allah dalam segala perbuatan Allah. Kalau uluhiyah, mengesakan Allah dalam segala perbuatan hamba. Ya, perbuatan hamba. Jadi kita melakukan perbuatan, semua perbuatan kita ini dalam rangka untuk mewujudkan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting para jemaah rahmati Allah, ya. Yang penting lagi asalkan disyariatkan. Yang kedua, lillahi taala. Makanya di dalam kita beribadah, ulama menyebut harus terpenuhi, ya, berapa hal? Enam lah, insyaallah enam hal. Pertama, lillah, karena Allah. Kedua, fillah, sesuai dengan yang disyariatkan. Ketiga, billah, minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, al-khauf, rasa takut tidak diterima ibadahnya, ya, takut dengan siksanya. Yang keempat, yang kelima, ar-raja, berharap meskipun ibadahnya sedikit, berharap diterima oleh Allah Ta'ala. Berharap dengan pahala yang dilipatkan. Dan yang keenam adalah al-mahabbah, cinta lillah, fillah, dua, billah, ketiga, keempat al-khawf, wal-roja, yang kelima wal-mahabbah, yang keenam. Saya ulang para jemaah dalam beribadah, hendaklah dibingkai dengan enam perkara ini. Lillah, karena Allah. Kedua, fillah, sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan. Ketiga, ya, sesuai dengan tuntunan syariatkan. Billah, fillah. Yang ketiga, billah, mohon pertolongan untuk dimudahkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang keempat apa? Al-khauf, yaitu rasa takut dan khawatir. Takut dan khawatir. Takut dari siksa Allah dan khawatir ibadahnya tidak diterima. Takut kepada siksa Allah dan khawatir ibadahnya tidak diterima. Yang kelima, ar-roja, berharap. Rasa harap, yaitu apa? Berharap untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengharapkan ampunannya ketika ada kekurangan dalam ibadah, baik kekurangan hati atau kekurangan fisik, lahir dan batin. Kekurangan hati ya mungkin ada riaknya, ada sombongnya, ada angkuhnya, ada sumahnya, ada ujub. Ya, dohirnya mungkin sholatnya, mungkin cara sujudnya ada yang kurang, kita berharap terima. Rukuknya ada yang kurang, kita berharap ar-roja. Yang keenam al-mahabbah, dengan cinta, ya, dengan cinta. Kemudian para jemaah Allah, berikutnya penulis mengatakan, setelah memberikan definisi keterangan tentang tauhid uluhiyah, memberikan contoh seperti berdoa. Khauf, rasa takut. Roja, rasa harap. Mahabbah, rasa cinta. Ad-dabah, menyembelih. Bernadar. Isti'anah, minta pertolongan. Istighosah, minta pertolongan di saat sulit. Isti'adah, minta perlindungan. Dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah Ta'ala dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, setelah itu beliau menyebutkan contoh-contoh, ya, bahkan disebutkan sebagai macam-macam min anwa'il ibadah. Di antara macam-macam ibadah adalah ad-du'a. Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah berfirman, hendaklah kalian, ya, wa qala rabbukum, rabb kalian berkata, hendaklah kalian minta kepadaku, pasti aku kabulkan, ya. Pasti aku kabulkan. Orang yang tidak mau minta kepada Allah Ta'ala, ya, itu terdapat dalam surat Ghafir ayat 60, surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini penting para jemaah. Ya. Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian padaku, astajib lakum, maka pasti aku kabulkan. Ada perintah, jadi perintah ini wa qala rabbukum ud'uni, perintah ini. Ya, astajib lakum. Maka jawabul amarnya apa? Jawabnya aku akan kabulkan. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu dari berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam badan terhina. Maka doa ini perintah, ya, dan doa itu pasti dikabul. Entah salah satu dari tiga yang sering kita dengarkan hadis itu. Ya. Ma min muslimin yad'u bidawatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah iyyah bihda thalas, imma an yu'ajjila da'watahu wa imma an yadakhir lahu fil akhirah wa imma an yasrif anhu minas su'i mithlahu faqalu idza nuqsir faqala Allahu akthar, rawahu At-Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak mengandung yaitu dosa dan pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Yang pertama, entah doanya dikabulkan sesuai permintaannya, disegerakan. Yang pertama. Ya. Jadi, kalau ada orang berdoa, yang doa tidak mengandung dosa, apa menurut saya, Allah berikan saya kekuatan minum khamr satu prat, itu dosa. Atau mengandung satu rahim, ya Allah, ya, jangan sampai saya, berikan saya kekuatan, jangan sampai saya mendatangi paman saya, itu pemutus satu rahim. Ya. Maka doa apa saja yang baik-baik ini, maka akan diberikan salah satu dari tiganya. Yang pertama, dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta, disegerakan di dunia. Yang kedua adalah apa, para jemaah? Yang kedua adalah disimpan sebagai pahala kelak di akhirat. Kalau tidak, yang ketiga apa? Diselamatkan dari musibah yang menimpa, selevel dan setingkat doa yang dipanjatkan. Maka para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka mengatakan, kalau gitu kita banyak doa. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, saya akan banyak doa, aku tidak peduli dikabul atau tidak. Wah, masa seperti itu? Ya, artinya apa? Artinya doa itu sendiri merupakan ibadah, merupakan kebaikan, belum lagi Allah Ta'ala terima doanya dengan salah satu tadi tiga. Apa kata Nabi? Allahu akthar, Allah lebih banyak untuk memberikan, ya, dan mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, mari kita banyak berdoa, karena doa ini merupakan wujud nyata seorang hamba di dalam bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan berdoa kepada selain Allah, bahkan jangan minta kepada selain Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau diberikan nasihat. Padahal beliau masih kecil, dikatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajistu tujahat, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fas'ta'in billah. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, aku akan dapat Allah, ya, depanmu. Minta, kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, yang tidak pernah yaitu tertutup. Ya. Kalau manusia biasanya bosan sekali, dua kali, tapi kalau kepada Allah, Allah tidak akan bosan. Dan Allah yang akan menggerakkan manusia kalau memang Allah akan memberikan pertolongan kepada seseorang melewati orang yang lain. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan semuanya. Seperti al-khauf, rasa takut. Ya, takut. Jadi takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku kalau kalian beriman. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat ketika dikepung pada perang Badar. Ya, dikepung pasukan kaum muslimin berapa? 313-an. Musyrik Quraisy 1000 lebih dengan perbekalan lengkap. Sampai mengatakan surah Ali Imran 173, ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u. Ya. Innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazaduhum imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, surat Ali Imran 173. Ini para jemaah, ya. ya Ali Imran 173. Ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Fazaduhum imana. Orang-orang berkata kepada manusia. Maksud di sini orang-orang di sini orang kafir, ya. Manusia di sini adalah kaum muslimin. Berkata orang kafir pada perang Badar ketika sudah mengepung mengatakan apa? Innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang sudah berkumpul mengepung kalian. Fakhshawhum, takutlah pada mereka. Fakhshawhum. Ah, fakhshawhum di sini khosyah. Khosyah itu beda dengan khauf. Kalau khosyah itu dia takut dan tahu yang ditakuti. Kadar ukurannya tahu dan ditakuti. Nah, dalam perang ini juga tahu kaum muslimin jumlah sedikit. Sehingga dikatakan fakhshawhum. Kalau khauf takut tapi dia tidak tahu yang ditakuti seperti apa. Seperti orang takut begal, enggak tahu kekuatan begal. Ya anak kecil ternyata. Takut, ada yang takut setan, takut hantu, enggak tahu. Tapi kalau al-khasyah, fakhsyauhum, tahu dia. Nah, sama orang muslim Quraisy ditakut-takutin seperti fakhsyauhum. Ternyata apa? Fazadahum imana. Tidak takut malah bertambah iman. Fazadahum imana. Apa ucapannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalian jangan takut sama mereka, takutlah padaku kata Allah kalau kalian beriman. Nah, sekarang ini ya rasa takut, rasa khawatir ya menjumpai kita. Ya takut ada ular tabii. Masuk akal, enggak ada masalah. Kalau sampai menghalangi dari yang wajib maka bisa jatuh pada kesalahan. Ya, sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Takut di PHK ya manusiawi. Tapi kalau sampai seakan-akan tidak ada kehidupan lagi, mana tauhid kita? Lah ini para jemaah, takut dagangannya tidak laku, ya, takut tidak mendapatkan untung, kembalikan innama asyku basri wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengeluhkan segala urusanku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ar-raja, berharap. Berharap, tapi harapan yang benar ini harus terpenuhi tiga harapan benar. Apa? Iman, hijrah, jihad. Itu baru benar harapannya. Al-Baqarah 218. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu ya. Walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah setelah berjihad di jalan Allah, itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mas, kenapa Anda meninggalkan sholat? Oh, apakah Bapak tidak tahu Allah itu Maha Pengampun? Iya betul, sholat dulu baru minta ampun. Ya, apakah Anda tidak tahu bahwa Allah Ta'ala Maha Pengasih Penyayang? Iya benar. Ya, Allah Ta'ala Maha Pengasih Penyayang. Tapi sholat dulu, kerjakan kebaikan, tinggalkan yang dilarang. Maka dia berharap mendapatkan ampunan, mengharap rahmat, iman, hijrah, jihad. Bagaimana iman? Kembalikan kepada Al-Qur'an, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ya. Apabila mereka beriman seperti iman kalian, itu iman siapa? Para sahabat. Maka mereka dapat petunjuk, jaminan mendapatkan hidayah kalau kita beriman versinya sama. Misal seperti yang diyakini diimani oleh para sahabat. Al-Baqarah ayat 137. Ya, ini iman. Kemudian yang kedua tadi apa? Hijrah. Ya, sekarang musim hijrah. Istilah hijrah sekarang musim. Ayo hijrah. Ya, hijrah dari ini, hijrah dari itu. Ya. Hijrah itu apa? Ya pindah secara bahasa. Hijrah ada tiga macam kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Ila ulama yang lain sama akan mengatakan sama. Pertama, hijratul makan, pindah tempat dari banyak maksiat kepada tidak ada maksiat. dari kesyirikan kepada tauhid. Yang kedua, hijratul amal, pindah dari perbuatan dosa kepada pahala. Zina, tobat. Tidak sholat, tobat sholat. Durhaka pada orang tua, sekarang berbakti pada orang tua. Itu namanya hijrah, hijratul amal. Yang ketiga, hijratul amil. Ya, hijratul amil. Karena hijrah itu secara umum, Nabi sudah memberikan definisi. Apa itu? Al-muhajir man hajaro amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang. Itu hijrah. Bukan hanya sebagian hijrah, tapi semuanya harus hijrah. Ya, jangan sebagian. Kalau memang belum bisa, bertobat kepada Allah, banyak istighfar. Banyak istighfar. Jangan sampai salah paham, dah saya hijrah ini saja, yang lain belum. Ya, masih belum, saya belum mau. Belum bisa. Kalau belum mau, bahaya. Kalau belum bisa, banyak istighfar. Banyak istighfar. Mohon pertolongan taufik supaya bisa. Tapi kalau belum mau, berat. Ya, jangan sampai iman sebagian, kufur sebagian, ya. Karena apa? Kalau iman sebagian, kemudian kufur sebagian, maka dikatakan apa? Ulaika humul kafirun haqqo, ya. Mereka disebut sebagai orang kafir yang sebenarnya. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Ini para jemaah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, ya. Sebentar, ya. Mereka beriman pada sebagian, ya, kemudian juga kufur pada sebagian. Ya. Mereka adalah ulaika humul kafirun haqq. Mereka disebut sebagai orang kafir yang sebenarnya. Kalau memang kita tidak bisa, ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah jihad. Apa jihad itu? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengharapkan pahala, orang yang mengharapkan rahmat Allah harus terpenuhi tiga ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, mahabbah cinta. Khauf itu juga di hati. Roja juga di hati. Mahabbah juga cinta di hati. Ya. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul. Thalathun. Ya. Man kana thalathun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yudafa finnar. Rawahu Muslim. Tiga perkara jika orang itu mendapatkan dirinya berada, atau jika mendapatkan tiga itu berada pada dirinya, akan merasakan manisnya iman. Pertama apa? Allah dan Rasulnya lah paling dicintai dibanding yang lain. Nah, cinta pada Allah dan Rasulnya. Mencintai manusia karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena harta. Dan dia tidak suka kembali kepada kekufuran. Dulu bergelimang dengan kesyirikan, sekarang sudah belajar tauhid. Dulu bergelimang dengan perbuatan bid'ah, sekarang tinggalkan. Dulu bergelimang dengan perbuatan dosa, sekarang ketaatan kepada Allah, tidak ingin kembali. Itu baru merasakan iman. Maka di sini cinta, ya, kembali pada cinta. Cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam beriman itu cintanya lebih besar, ya. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan seperti mencintai Allah. Padahal apa? Orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, sekarang ini, ya, ujian cinta. Ujian cinta. Sementara cinta itu memang dalam hati. Namun cinta bisa dilihat dari refleksi. Ya. Mesti ada indikasi. Ada korinah bentuk cinta. Tidak hanya cinta dengan kata-kata. Tidak hanya cinta dengan ungkapan, itu gombal. Cinta dengan dibuktikan dengan perbuatan. Bentuknya apa? Semua kewajiban harus kita lakukan. Semua larangan harus kita tinggalkan. Kewajiban dilakukan sesuai dengan kemampuan, larangan ditinggal secara mutlak. Ini para jemaah, ya. Kalau yang namanya perintah dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus ditinggalkan mutlak, ya itu. Kemudian menyembelih. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan berkorbanlah, sembelih karena Allah. Ya. Kita sering membaca qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, an-nusuk, lihat tafsirnya apa? Ad-dabah, yaitu menyembelih. Ya. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang menyembelih untuk selain Allah itu syirik. Ada sembelih kambing dilempar ke laut. Sembelih kambing diperuntukkan oleh orang untuk yang meninggal, untuk para wali. Tapi kalau menyembelih disedekahkan, ya, diniatkan sedekah bagi yang meninggal, apa? Ya, disyariatkan boleh. Ya. Tapi kalau menyembelih untuk selain Allah, mengagungkan tempat-tempat tertentu yang dianggap angker, ada bau reksonya, maka masuk ke dalam kesyirikan. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sangat panjang para jemaah, ya. Meskipun ada juga ulama yang mengomentari tentang derajat itu, ya, tapi yang lain mengatakan sahih seperti Syaikh bin Bas. Ada dua orang melewati satu kaum, kaum itu punya berhala. Dihalang dua orang ini, tidak boleh lewat kecuali naruh sesembahan. Yang satu mengatakan, saya tidak ada yang bisa saya sembahkan. Tidak ada masalah. Meskipun hanya dengan seekor lalat. Bisa lewat dia. Dan dia mati dalam keadaan begitu. Syirik. Yang satunya, tidak mau mempersembahkan meskipun hanya dengan seekor lalat dibunuh. Mati dalam keadaan bertauhid. Nah sekarang ini menyembelih, ada proyek tidak kelar, ada proyek tidak selesai-selesai, ya, bangun jembatan atau gali sumur minyak, datangkan apa, orang pintar, ya. Padahal kalau syirik ya orang bodoh, jahil para jemaah. Padahal ini yang melakukan teknokrat, apa, teknisi, engineering, pinter-pinter. Tapi ketika gali sumur minyak gak dapat, sini gak dapat, sembelih kambing, suruh orang pintar. Disuruh orang pintar. Ada yang begitu. Ya. Berarti canggih dalam urusan dunia, tidak canggih urusan akhirat. Apa kata Nabi? Innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Rawahu al-Hakim wa sahahu al-Albani fi sahih al-Jami' dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah taala itu benci kepada orang yang alim, canggih, pinter di dunia, urusan ilmu dunia, fisika, kimia, matematik dan sebagainya. Tapi apa? Jahil bil akhirah. Dia tidak paham, jahil, bodoh tentang urusan akhirat. Ini penting bagi kita. Pinter kimia, Masya Allah, bagus. Fisika, matematika, dan lain, bagus. Ya, bermanfaat insya Allah. Tapi jangan lupa, kita juga harus belajar ilmu agama, ilmu akhirat. Sehingga jangan sampai sembelih seekor kambing diperuntukkan untuk jin. Gara-gara apa? Gara-gara buka hutan. Untuk untuk proyek. Nah, ini. Ya. Ada tidak? Ada tidak para jemaah? Iya, banyak. Ya. Untuk apa? Untuk kearifan lokal. Dalam rangka apa? Menumbuh kembangkan bidang pariwisata. Sehingga ekonomi bergeliat. Sementara itu kaum muslimin. Kaum muslimin. Tanggung jawab besar para jemaah. Semuanya kita. Ya. Terutama pengemban-pengemban kebijakan. Jangan sampai gara-gara duit, ya kemudian akhirat terkorbankan. Bahkan jangankan dapat duit, dapat hartanya, ilmunya saja, dia mengetahui tentang urusan dunia, tapi akhirat lalai, tercela. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, Allah berfirman, Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, wahum anil akhiratihum, ghafilun. Mereka itu tahu, ngerti, canggih, ya'lamun. Tentang apa? Tentang dohir-dohir kehidupan dunia ini. Wah, ini begini, ini karena begini, sebab akibat begini. Pinter manajemen, pinter. Tapi urusan akhirat lalai. Akhirnya, sepinter apapun ya di bidang fisika kimia, ketika dapat proyek untuk gali sumur minyak, enggak dapat, ujung-ujungnya datang ke orang pintar. Pintar. Pintar, ya pintar ngibulin. Ya. Ini para jemaah, ini itu terjadi, ya. Dengan cara apa? Dabah, sembelih, meskipun hanya dengan disuruh ayam, tapi syaratnya ayamnya putih mulus, darahnya dicecerkan, dan seterusnya. Ini adalah kesyirikan, ya. Cuman bungkusnya itu kearifan lokal, dan yang mengatakan kearifan lokal itu tidak hanya orang biasa yang memang butuh duit untuk pariwisata. Tapi punya gelar profesor doktor, ustaz, kiai haji. Ini karena sudah menduduki jabatan-jabatan ya yang empuk. Tolong ya, jangan jadikan korban kaum muslimin. Sebab dunia tidak ada apa-apanya dengan siksa neraka. Ketika orang melakukan kesyirikan para jemaah, di mana dia melakukan kesyirikan yang paling dos, apa namanya, adabnya paling ringan di api neraka gara-gara kesyirikan. Dan ditanya kalau dia punya dunia dan isinya, dia mau jadikan sebagai tebusan. Ya. Yaqulullah tabaraka wa taala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah law kana laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha yaqulu na'am yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi ya fasibu yaqul fa abaita illa syirka rawahu muslim. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya pada kiamat. Apa kata Allah Ta'ala kepada penghuni yang paling ringan adabnya ini? Kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus adabmu yang ringan ini? Dia tidak pikir panjang, iya ya Allah. Apa kata Allah? Padahal aku mengharapkan padamu menghendaki lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada di sulbi anak Adam, yaitu apa? Jangan syirik, jangan menyekutukan aku, tapi engkau tidak mau kecuali memilih kesyirikan. Para jemaah rahmati Allah, hadis ini sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita terkadang ya lupa diri bahwa kita manusia ini perlu kebutuhan batin dan lahir. Kalau batinnya kuat, insya Allah lahirnya juga kuat. Kalau imannya kuat, seandainya punya makan, dimakan sehari itu, seperti punya dunia dan isinya. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu kutu yaumih, faka'annahu hizan lahu minat dunia, bihadha firiha. Barang siapa yang merasa aman, diberikan keamanan di pagi harinya bersama dengan keluarganya dan badannya sehat serta punya makanan yang dimakan di hari itu, besok tidak tahu, belum tahu, maka seperti punya dunia dan isinya. Coba bayangkan, seperti punya dua dunia dan isinya. Padahal Tadi orang yang diadab dengan adab yang paling ringan di neraka gara-gara syirik, ketika ditanya, kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah mau menebus? Iya, tanpa pikir panjang. Nah sekarang ya, berapa sih dapat menjadi pemandu, ya kan itu pemandu wisata, kan? Kemudian kalau ada acara kesirikan-kesirikan ini para jemaah, ya, yang jadi persoalan kalau itu dikokohkan oleh tokoh-tokoh, ya, ini masalah. Dan kasihan umat dan kaum muslimin. Silahkan jelaskan apa adanya, ya, karena kaum muslimin, orang yang beriman, ketika benar iman, kuat imannya, insya Allah bisa bertahan dalam keadaan dan kondisi apapun. Dan insya Allah kondisi yang ada, yang kita lihat, tidak sampai orang itu, yaitu apa? Benar-benar kelaparan. Ya, seperti dulu barangkali, di zaman Jepang, atau juga di belahan bumi, dulu di Ethiopia, gak sampai seperti itu. Masih bisa bertahan, masih bisa dengan yang lain, tanpa harus menjual akidah, tanpa harus menggadaikan iman, ya. Apalagi sampai menjadi sebuah suatu hal yang diresmikan, hal yang diagungkan, hal yang dibesar-besarkan, sementara isinya adalah mengandung kesyirikan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala, dan semoga pemerintah kita diberikan taufik, hidayah, petunjuk, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada kemungkaran-kemungkaran yang memang menjadi taruhannya bagi akidah umat, mudah-mudahan mereka juga membelanya dan diberikan taufik hidayah agar menghantarkan dan menuntun umat ini kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Sampai di sini dulu kajian kita. Selanjutnya saya sampaikan kepada ikhwah yang ada di studio, falyatafaddal mashkuran. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ustaz berikan untuk kembali menyampaikan pelajaran bermanfaat di kesempatan Ahad pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Silakan penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mul di Medan, ya. Iya, Pak Ari. Ya. Izin bertanya. Iya. Mengenai hadis Jibril, Ustaz, bahwa ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa tanda-tanda hari kiamat, tentu Nabi mengatakan bahwa tanda-tandanya salah satunya adalah seorang budak melahirkan tuannya, Ustaz. Jadi apakah yang dimaksud dengan hadis ini anak durhaka, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih atas. Terima kasih, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Kepada Bapak bertanya, barakallahu fik, pertanyaan yang baik. Memang di dalam hadis Jibril, ya, dikira hadis Jibril, ketika Nabi bertanya, mereka bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat, ya, Nabi menyampaikan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya apa? Antalidal amatu rabbataha. Antalidal amah. Al-amah itu budak, ya, budak perempuan yang melahirkan tuannya. Para ulama memberikan penjelasan dengan dua. Pertama, ya, pertama ulama menjelaskan bahwa memang betul budak melahirkan tuannya. Yang kedua menjelaskan anak durhaka pada orang tuanya, seakan-akan ibu jadi budak. Dua-duanya benar, insya Allah. Budak melahirkan tuannya di sini, ya, artinya ada budak dinikahi oleh orang yang merdeka, punya anak, anaknya merdeka, ikuti bapaknya. Paham di sini ya? Loh, sekarang kan tidak ada perbudakan, betul. Tapi suatu saat pasti terjadi. Insya Allah orang-orang Romawi masuk Islam semua. Insya Allah orang-orang Barat masuk Islam. Ya, ke depannya. Dan itu sudah hak. Karena apa? Dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, ya, ketika Syekh Albani menjelaskan Konstantinia akan ditaklukkan, yaitu Konstantinopel, ya, dan sudah ditaklukkan, ya, Bizantium, ya, Konstantinopel. Itu pun setelah 800 tahun di tangan Muhammad Al-Fatih. Kemudian yang kedua siapa? Yaitu Rum, Ar-Romawi, Atan, hadis sahih, ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi maknanya memang betul dua itu. Satu, budak melahirkan tuannya dalam pengertian yang sebenarnya. Ya, seorang merdeka kemudian mengawini seorang wanita budak anak tuan. Dan di zaman Nabi pun sudah disebut dengan apa? Ya. Beliau mengatakan bu'istu wasa'atu kahatain. Aku diutus dan hari kiamat seperti ini dekat. Nah itu, ya. Maka ini hak, betul apa yang Bapak katakan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan bacakan berikutnya dari pesan singkat dari hamba Allah di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, mohon solusi dan nasihat bagaimana cara saya seorang anak menasihati ayahnya yang sama sekali saat ini tidak mau melaksanakan kewajiban sholat lima waktu, padahal dulu menjalankan. Ketika mau mulai ngomong saja, sebagai anak sudah ragu karena merasa tidak enak, karena posisi sebagai anak takut nanti orang tua tersinggung atau marah atau murka. Mohon jawabannya, Ustaz, silahkan. Apapun ya kondisi dan keadaan orang tua kita, wajib bagi kita untuk berbakti, berbuat baik kepada beliau selama bukan masalah perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, termasuk seandainya menyuruh syirik, tetap harus berbuat baik dan tidak boleh taat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tua kamu maksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak engkau ngerti ilmunya, maka apa? Jangan taati keduanya dan tetap berbuat baik kepada keduanya dalam kehidupan dunia ini. Ya. Karena la tu'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wainama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanya hal yang baik-baik. Bagaimana menasihati sikapnya? Pertama, mendoakan. Orang tua, doakan terus, jangan berhenti. Terutama di waktu-waktu mustajabah. Ya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, dengan apa? Dengan berbakti kepada beliau, membantu. Kalau memang Anda punya penghasilan, beliau perlu dikasih. Dan itu kewajiban. Kalau memang orang tua perlu, kewajiban sebagai anak. Kalau laki-laki ya, ini laki-laki. Kalau perempuan sudah menikah, ya tidak. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, selain membantu adalah apa? Ya tetap memberikan nasihat dengan cara yang lembut. Jangan sampai hanya bisa menyalahkan. Jangan sampai hanya bisa menuding-nuding bahwa itu neraka tempatnya. Ya, tapi doa. Doakan. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengajak ibunya dengan santun ke dalam agama Islam. Ibunya menolak dengan mencaci maki Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak putus asa, datang kepada Nabi agar mendoakan ibunya kepada Allah, membuka hatinya untuk masuk Islam. Dan doa dikabulkan. Ya, Abu Hurairah di rumah, ibunya pulang. Abu Hurairah buka. Abu Hurairah ketika datang ke rumahnya, ya, ibunya, tunggu Abu Hurairah. Ibunya mandi. keluar dari rumah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abu Hurairah menangis dan mendatangi Nabi lagi menyampaikan kabar gembira tersebut. Jadi janganlah kita putus asa dengan itu. Ya, bagaimana dulu Umar bin Khattab mau membunuh Nabi? Bagaimana dulu ya Hamzah belum masuk Islam? Bagaimana Khalid bin Walid memimpin pasukan perang melawan Nabi dalam perang Uhud? Tapi setelah itu menjadi panglima perang dalam Islam. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Kita jangan putus asa. Ini kebenaran, al-haq. Dakwah yang penuh dengan keberkahan, apapun hambatannya. Tetap jalan istiqomah. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Apapun bentuk rayuan. Ya. Maka kita harus tetap istiqomah. Anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Maka jangan remehkan yang namanya ad-du'a. Doa merupakan senjata ampuh bagi kita para jemaah. Dia adalah ibadah dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Kalau semua terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalang, maka seperti Muqayyim mengatakan, seperti orang mau memanah, kalau panahnya kencang insyaallah, kalau kendor ya sesuai dengan kekuatan tangan sama kekuatan busur sama tali busur, itu sangat menentukan. Itulah disebut oleh Muqayyim permisalan orang berdoa tepat sasaran. Begitu luar dengan doa. Ya, demikian Allahu a'lam bisawab. Doa ya, berbakti pada orang tua, bantu secara finansial kalau memang perlu dan Anda mampu, kemudian tetap jaga hubungan baik dengan beliau. Demikian Allahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita buka kembali untuk telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dari Bapak Buana Manik di Asahan, Sumatera Utara. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ini Pak, tentang doa berjamaah. Kadang-kadang orang sering mempersoalkan soal jamaah. Ini bagaimana Pak jawabannya? Maksudnya Pak? Ya, jawab. Doa berjamaah Pak. Katanya ada doa berjamaah itu katanya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini saya bertanya. Ya baik. Apakah memang betul itu Pak? Ya baik. Jawabannya saya terima kasih Pak. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Iya. Kalau kita perhatikan ya tentang masalah doa berjamaah, memang tidak pernah ada keterangan ya, baik Quran maupun hadis Nabi SAW ya, doa jamaah, berzikir berjamaah, meskipun bentuk-bentuknya bentuk-bentuk jamak ya, seperti majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah dan seterusnya. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid, yatlun, mereka membaca Quran. Mereka itu bukan semua bareng-bareng. Seperti tadi saya, seorang ini masuk ke dalam hadis tersebut. Makanya hadis itu sering dibawa oleh para ulama untuk majelis ilmu. Padahal bentuknya jamak. Apakah kita bareng-bareng baca Quran? Dikir bareng-bareng? Tidak. Ya, termasuk juga dalam ayat firman Allah bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya ya, pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri. Bentuk jamak. Ya. Wa qu'udan. Kalau mungkin berdiri zikir bareng-bareng masih mungkin. Wa qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim. Coba praktikkan zikir bareng-bareng dalam keadaan berbaring. Kan gak masuk akal tiduran di masjid bareng-bareng sambil berzikir. Gak ada ceritanya. Sehingga ini apa? Bentuknya jamak, ya zikir sendiri-sendiri. Ya. Kita baca di sini dianggap yatluna kitaballah. Kita yatlun, mereka membaca, tapi yang membaca cuma satu orang. Ya. Termasuk ketika Nabi mengantarkan jenazah, apa yang bersabdakan? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu an yus'al. Silakan kalian ya mohonkan ampun oleh kalian saudaramu ini. Mintakan kepada Allah at-tasbit agar apa? Bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, al-qaulus tsabit. Sebentar lagi dia ditanya. Ya, tidak Nabi berdoa ayo kalian amini bareng-bareng, tidak. Bismillah doa masing-masing. Istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun untuk saudaramu. Was'alullahu at-tasbit, mintakan kepada Allah at-tasbit, fa innahu an yus'al. Dia akan ditanya sebentar lagi. Nah, ini para jemaah ya, tidak ada bentuk bersama. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Iya. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh hamba Allah di Cikarang, seorang ibu. Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai seorang istri menyikapi suami yang belum mempelajari agama ini dengan dalam, sehingga masih banyak hal-hal yang dilanggar, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana masih suka musik, rokok, dan amalan-amalan bid'ah yang lain. Terkadang saya sudah mencontohkan kepada anak-anak yang baik, tapi dia malah mencontohkan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah seperti musik, sedangkan istri sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik anaknya agar meladani sunnah Nabi. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk mengkompromikan supaya terjadi kebaikan? Silakan. Iya, memang sebuah fakta dan kenyataan ya bahwa terkadang sebagian orang ya seorang suami lebih terdahulu merasakan manisnya hidayah, istri belum, atau sebaliknya, dan juga antara anak dan orang tua atau sebaliknya. Tentu merupakan satu nikmat jika orang tua, anak-anak, saudara kemudian merasakan, sama-sama merasakan nikmatnya, manisnya sunnah, nikmatnya manisnya iman, manisnya hidayah, manisnya dakwah as-salafiyah yang penuh dengan berkah ini. Ya, namun antara idealita dan realita ternyata memang tidaklah sama. Oleh sebab itu, sama pertanyaan dengan yang tadi, apapun yang kita hadapi jangan putus asa. Ya, suami pada istri atau sebaliknya. Harus bersabar seorang istri, harus benar-benar berbakti pada suami. Ya, kemudian melayani suami dengan baik. Baru nanti sampaikan. Selama belum sampai kepada tingkat kekufuran. Ya, kalau sudah pada tingkat kekufuran, boleh seandainya istri ya, kemudian minta talak. Namun bisa jadi dia tidak paham, tidak tahu, lalai. Maka langkahnya yang tidak kalah pentingnya, semua perkara itu para jemaah, satu itu nomor satu, itu doa, doa apapun masalahnya, nomor satu doa. Jangan remehkan. Kenapa? Nabi bersabda, inna kuluba ibni Adam fi isbi'ai min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rahu Muslim. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari-jarinya Allah Ta'ala. Kapan Allah memalingkan? Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menghalangi antara hamba dengan hatinya. Nah, maka hati itu berada di antara dua jari dari jemari Allah Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala malingkan? Maka kita minta. Makanya doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif ya qalbi ala tu'atik. Minta kepada Allah akan digokokkan. Yang kedua, tetap sebagai istri kerjakan sebagai kewajibannya. Kemudian mengalah dulu akan hak-haknya. Sehingga suami bisa tahu bahwa Anda sebagai istri adalah istri yang baik. Ya. Kemudian memahami kekurangan suami tersebut sambil pelan-pelan untuk memberikan pemahaman. Dengan cara apa? Mungkin kalau ngomong langsung, ya kamu kayak penceramah, kamu tidak tahu apa-apa, bisa jadi begitu, merasa gengsi lah. Ya, bisa dengan apa? Ada buku kecil, tipis, yang terkait dengan apa yang sedang dihadapi. Ya, itu bisa diberikan. Ditaruh di mejanya sambil kasih kopi, kalau memang suka kopi. Kasih teh, kalau memang suka teh. Sambil dirayu. Ya, masa Anda berhasil merayu suaminya dalam banyak hal, untuk hal ini kok bukan tidak berhasil, karena dia, hidayah dia di tangan Allah Ta'ala. Inna kala tahdiman ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, hidayah di tangan Allah Ta'ala, tapi tetap harus bersabar. Anda bisa bersabar ketika mungkin ekonomi agak sulit, bisa bersabar. Nah, dalam kondisi begini sabar, insya Allah. Ya, bagaimana dulu seorang sahabiyah Ummu Sulaim, ya, yang mensyaratkan kalau mau nikah masuk Islam. Alhamdulillah Allah kasih hidayah, jadi baik Islamnya suaminya. Ya. Begitu seterusnya. Semoga bermanfaat. Barangkali sampai di sini, maaf kepada ikhwan jamaah yang ada di masjid ini belum kesempatan bertanya, ya mungkin pada kesempatan datang dari subuh tadi sampai sekarang. Syukran wa jazakumullah ala atas kebersamaan antum dan juga ikhwan yang ada di studio, para pendengar, para pemirsa Roja. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.